Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد sebutkan beberapa faedah dari pertemuan yang terdahulu. Soleh. Simpelnya gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahnya petunjuk beliau. Jadi petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk yang mudah. Karena agama Islam ini mudah. Inna hadha ad-dina yusrun. Agama Islam ini adalah mudah. Ini diambil dari mana? Dari mana leh? Dari mana kita tahu bahwasanya di sini ada petunjuk kalau agama Islam itu mudah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu menanyakan kronologi dan juga seluk-beluk dari isu ini, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung tanya hasilnya kepada Aisyah, apakah benar tuduhan itu ataukah tidak. Tapi apa lagi faedahnya? Noem. Bolehnya meminta pembelaan apabila kita benar. Kalau kita salah, kita tidak boleh minta dibela. Tapi kalau kita benar, maka boleh untuk minta dibela. Apalagi faedahnya? Apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan faedahnya apa man? Jabir. Kenapa di sini Aisyah radhiyallahu taala anha minta dijawabkan sama Abu Bakar, padahal Abu Bakar enggak tahu perkara yang gaib? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Abdillah? Isyar bosnya Aisyah tidak bersina. Maksudnya apa Aisyah ini? Kenapa minta dijawabkan sama orang lain? Mendahulukan yang lebih tua. Alasan kenapa Aisyah minta dijawabkan Abu Bakar adalah karena Aisyah bilang yang zahir sama yang batin itu sama. Yang kalian ketahui, yang diketahui oleh kedua orang tuanya itu sama dengan hakikat perkaranya. Kemarin kan sudah bilang gitu. Bahwasanya ini adalah isyarah dari Aisyah bahwa apa yang nampak bagi kedua orang tuanya dari baiknya Aisyah itulah hakikat yang terjadi. Aisyah sama sekali tidak berzina. Itu. Kemudian baru setelah itu ada keutamaan mendahulukan orang tua. Jadi harus bisa memberikan alasan, harus bisa memberikan alasan. Apa lagi faedahnya Daniel? Tidak boleh? Masa enggak boleh bela anak? Anjuran untuk tidak banyak membela dan juga mentazkiyah anak sendiri. Ini diambil dari praktiknya Abu Bakar dan juga Ummu Ruman. Orang tua yang baik itu adalah orang tua yang tidak mudah untuk merekomendasi anaknya. Orang tua yang baik adalah orang adalah yang tidak mudah untuk merekomendasi atau memuji atau membela anaknya. Dan ini sangat berguna kalau orang tua itu dikenali suka membela anak. Itu nanti walaupun anak posisi benar pun nanti tetap akan disalahkan. Ah, sudah biasa dia suka membela anaknya. Gitu. Makanya paling enggak seneng. Kamu kalau kebiasaan membela anak, nanti posisi anakmu benar pun nanti kamu akan disalahkan. Ah, memang sudah wataknya suka membelai anaknya. Suka membenarkan anaknya. Nah, ini kan celaan. Ini celaan, maka caranya biar kita enggak dikatakan seperti itu, jangan suka membenarkan atau membela perbuatan atau kesalahan anak-anak kita. Itu ya ikhwan. Makanya terkait perkara ini juga saya enggak pernah membenarkan Malik untuk sering-sering naik motor. Sudah saya larang, sudah saya cegah. Maka jangan dijadikan dalil anak-anak kecil jangan banyak menggunakan motor tanpa ada kebutuhan. Kalau yang punya kebutuhan untuk bonceng umiknya enggak apa-apa, tapi kalau yang enggak ada kebutuhan, ini anak-anak jangan sering menggunakan motor. Ini sudah saya cegah untuk Malik. Sudah saya halangi juga, cuma masalahnya karena Malik itu tidak ikut saya, jadi saya terbatas. Malik itu tinggalnya sama mbahnya, jadi saya terbatas. Saya enggak bisa memantau setiap saat karena memang anak saya Malik itu tinggal sama mbahnya. Maka jangan dijadikan sebagai alasan. Kalau lihat Malik ugal-ugalan atau enggak benar dalam naik motor, tolong ditegur. Itu ya ikhwan, sudah saya cegah, sudah saya marahi, sudah saya larang untuk memperbanyak menggunakan motor. Tapi karena kebersamaan saya dan Malik terbatas, jadi itulah batas maksimal yang bisa saya lakukan. Apalagi faedah dari pelajaran yang terdahulu? Abu Zubair. Ahsanta, seorang istri kalau sudah berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang suami tidak sepatutnya untuk menuntut lebih. Seorang suami jangan menuntut istrinya lebih. Disuruh perfect, disuruh sempurna dalam segala hal. Ini tidak pantas. Saling memaafkan. Allahumma, mungkin kecuali seorang suami kadang minta istrinya itu banyak dandan atau supaya cantik. Nah, ini karena ini memang kebutuhan. Tapi kalau minta lebih dalam sisi masakan, dari sisi hal-hal yang lain, ini tidak sepatutnya. Walaupun dengan itu bukan berarti maknanya wanita kemudian menyepelekan haknya suami, tidak. Ada hak-hak yang memang harus dipenuhi. Terlebih kebutuhan untuk berkumpul itu enggak bisa ditolak. Itu enggak bisa dimaafkan. Itu harus dipenuhi. Resikonya adalah laknat dari para malaikat kalau seorang istri menolak ajakan suami tanpa udzur yang syar'i. Apalagi faedahnya? Apa saukani faedahnya? Ahsan ta husnuddon, apa yang kita ketahui tentang dohir seseorang ini enggak cukup untuk menyedai bukti, untuk menjadi bukti. Karena husnuddon itu adalah terbatas. Makanya Rasulullah bilang ma'alimtu illa khairah, saya tidak tahu kecuali kebaikan. Ini bukan menafikan adanya keburukan, tapi yang diketahui itu sebatas baik. Sebatas yang diketahui itu baik, enggak tahu kalau ada buruk. Itu, maka husnuddon, keberadaan kita yang mengetahui dohir dari keluarga kita, dari istri atau anak kita, ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti di dalam persidangan. Makanya kaedahnya dalam bab jarh wa ta'dil juga seperti itu. Ketika ada seorang ulama merekomendasi seorang rawi bahwasanya dia baik, ternyata datang orang lain, datang ulama yang lain mengatakan rawi tadi buruk, maka secara umum didahulukan ucapannya seorang rawi yang mengatakan buruk. Itu kaidah dalam jarh wa ta'dil. Takdimul jarh, takdim qaulil mujarrih ala qaulil mu'addil secara umum. Karena ikut kepada kaidah umum man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Seorang yang tahu ini adalah mengalahkan orang yang tidak tahu. Maka keberadaan Abu Bakar dan Ummu Uman yang tidak mengetahui keadaan Aisyah kecuali baik, demikian juga Rasulullah tidak mengetahui keberadaan Aisyah kecuali baik, itu tidak bisa melawan apa namanya tuduhannya munafikin, karena mereka mengetahui atau mengklaim mengetahui sesuatu yang bertambah, yaitu Aisyah berzina. Andai memang betul, seandainya yang menuduh itu membawa bukti yaitu berupa ziyadatul ilm, maka kalah persaksian orang yang cuma mengetahui kebaikannya saja. Cuma karena di sini munafikin enggak membawakan bukti dan memang itu karena dusta, maka tidak diterima. Jadi kalau seandainya ada orang bilang saya tidak mengetahui orang itu kecuali baik, yang saya tahu orang itu baik, ternyata ada orang lain bilang enggak, saya tahu dia jelek. Apa alasannya? Dia mencuri. Apa alasannya? Dia berzina atau dia adalah ahlul bidah, dia melakukan maksiat. Nah, maka orang yang membawa ziyadatul ilm, orang yang membawa tambahan ilmu tadi, itu sebagai hujah terhadap orang yang hanya tidak mengetahui kecuali kebaikan tadi. Man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Itu ya ikhwan. Cuma karena di sini munafikin juga, munafikin di sini berdusta, maka ini tidak sejalan dengan kasus kita. Intinya pengetahuan seseorang yang hanya sebatas mengetahui zahirnya, ini tidak bisa dijadikan bukti untuk menepis tuduhan, untuk menepis tuduhan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, qala Aisyatu faqultu wa ana jariyatun hadithatus sin. Jadi setelah Aisyah radhiyallahu taala anha minta jawaban, minta dijawabkan oleh kedua orang tuanya dan keduanya tidak mampu menjawab, tidak bisa memberikan jawaban apa-apa, maka terpaksa Aisyah harus menjawab sendiri. Ini sebagai pelajaran bahwasannya keselamatanmu tanggung jawabmu sendiri. Kamu tidak bisa menggantungkan keselamatanmu kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. harga dirimu, kehormatanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Gak bisa di sini Aisyah kemudian gak jawab, harus jawab. Karena ini tanggung jawabmu. Maka kehormatanmu, kebahagiaanmu, semuanya adalah tanggung jawabmu sendiri. Tidak usah engkau menggantungkannya kepada orang lain. Fakultu wa ana jariyatun hadithatus sin, maka aku pun akhirnya berkata, aku katakan, dalam keadaan aku adalah seorang wanita yang sangat muda, hadithatus sin, masih sangat muda. La aqra'u minal Qur'ani katsira, dan juga aku adalah seorang wanita yang masih muda, belum banyak membaca Al-Qur'an. Belum banyak mutala'ah terhadap Al-Qur'an. Belum banyak ilmu. Belum banyak membaca Al-Qur'an. Hanya tahu, hanya membaca beberapa kali atau hanya membaca sekilas. Ini adalah ucapan Aisyah, dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, tujuannya untuk memberikan uzur ketika beliau nanti enggak tahu namanya Ya'kub, lupa. Makanya bila nanti bilang kecuali bapaknya Yusuf, lupa kalau bapaknya Yusuf itu namanya Ya'kub. Maklum, karena saya masih kecil, saya belum baca Quran banyak. Jadi nama Ya'kub yang terulang-ulang dalam surat Yusuf itu luput, lupa. Jadi Aisyah nanti ketika akan mengatakan itu, ketika menyebutkan nama Ya'kub, lupa. Akhirnya dikatakan, boh bapaknya Nabi Yusuf, gitu aja. Ini alasannya, la aqra'u minal Qur'ani katsira. Saya belum membaca banyak, belum hafal betul dari Al-Quran. Apa yang dikatakan, apa yang dijawab oleh Aisyah, perhatikan jawabannya Aisyah. Ini wallahi laqad alimtu. Laqad sami'tum hadzal haditsa hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi. Sungguh demi Allah, aku sangat tahu, laqad alimtu. Aku benar-benar tahu. Aku yakin kalian sudah mendengar isu ini, sudah mendengar berita ini. Hatta istaqarra fi anfusikum, sampai ia menetap, sampai ia benar-benar berita tersebut mengakar di hati, di dalam jiwa-jiwa kalian. Wa saddaqtum bihi, dan kalian sudah mempercayainya. Ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Aisyah mengatakan demikian padahal Rasulullah enggak percaya, Abu Bakar juga enggak percaya, banyak yang enggak percaya. Ini mimbab tagliban. Dipukul rata. Mimbab taglib. Kalian wahai manusia sudah percaya dengan berita ini. Tuduhan ini sudah melekat di jiwa-jiwa kalian dan kalian sudah mempercayainya. Ini bukan berarti Aisyah itu menuduh Rasulullah percaya, tidak. Tapi ini adalah mimbab taglib. Dan juga ini dikatakan oleh Aisyah sebagai bentuk muqabalah untuk melawan. Karena Aisyah itu merasa kesal dari orang-orang yang diinginkan untuk membelanya, tidak ada yang membela. Sampai detik itu belum ada yang membela. Maka Aisyah akhirnya memukul rata. Kalian percaya dengan berita ini? Berita ini benar-benar merasuk ke dalam jiwa kalian hingga kalian pun mempercayainya. Buktinya kalian gak ada yang membela saya. Itu jadi ucapan ini hanya karena marah saja. Mimbabit taglid. Untuk memberikan perlawanan. Karena sudah gak ada yang membela, akhirnya mukul balik gitu loh. Fala in qultu lakum inni bari'atun. Kalau seandainya aku katakan kepada kalian bahwasanya saya tidak bersalah, la tusaddiquni, kalian tidak akan mempercayai saya. Di sini hilang nunnya. Karena ini bukan lam nahi. Bukan la nahiyah. Tapi di sini la nafiyah, kalian tidak akan mempercayai ku, la tusaddiqunani. Tapi kadang orang Arab membuang nun rafa di dalam keadaan selain nasab dan jazm. Jadi Aisyah itu mau menjawab itu serba repot. Tak jawab enggak, kalian enggak akan percaya. Tak jawab saya bersalah, kalian pasti akan percaya. Padahal kenyataannya saya enggak bersalah. Jadi serba repot. Fala in qultu lakum inni bari'atun la tusaddiquni. Kalau aku bilang saya enggak bersalah, kalian enggak akan percaya. Kenapa enggak percaya? Karena ingkarnya seseorang itu tidak dipercayai, berbeda dengan pengakuannya. Kalau pengakuan itu dipercayai, kalau pengingkaran itu tidak dipercayai. Allahumma shayyiban nafi'an. Ini tadi sebenarnya saya mau enggak datang, enggak taklim, tapi kasihan yang sudah masak. Kalau enggak taklim nanti orang-orang enggak ada yang datang, nanti nasinya sudah terlanjur matang, nanti ada nasi insyaallah. Maka tetap walaupun hujan tetap kita berkumpul di sini. Kalau aku katakan bahwasanya aku tidak bersalah, kalian tidak akan percaya. Wala ini taraftu lakum bi amrin, tapi kalau saya itu mengakui bahwasanya saya bersalah, wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun, dan Allah tahu bahwasanya saya memang tidak bersalah. Latusaddiqunni. Aslinya latusaddiqunnani. Pasti kalian akan mempercayaiku. Tadi alasannya, karena kalau iktiraf itu dipercayai. Tayib, kita jeda sebentar sampai agak reda hujannya. Tayib, nampaknya hujannya lama. Jadi kita sudahi saja ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.